Ini penting kula aturaken karena Dawe Ibnu Abbas ketika ono santri-santri ning guyu terus ada yang protes karena kasratud dhuhki tumidul qalba kalu guyu kakean niku marai ati napa mati. Itu kabeh ulama nafsiriku guyu ning umurid dunia. Tapi nak guyune mergo puas aturane Allah niku malah debah. Mimbare niku kan saking kayu sing boten kados mimbar saniki. Mimbare Nabi sampean pirsa kan teng Madinah itu kan kecil sekali. Niku ketika mensifati Allah saking senenge Nabi itu yatama yalu yaminan wasimalan. Jadi Nabi ku goyang-goyang yaminan wasimalan go nyeritan. Dunya ku kaya pangeran. Sok ben langit itu sak mene di. Nabi yo nyantok nang ngene di. Langit di depan kekuasaane Allah mu ala di. Wal ardi ala di. Wal bahri ala di. Nabi ku yatama yalu yaminan wasimalan. Sampai saya nih soft awal termasuk Ibnu Umar cerita, ada gue udah mulai mundur, wah tidak rubah perkara. Jadi sahabat itu orang kacau nih, semua nang Nabi gitu. Sampai hatta nakula lay tahu sakitun di Rasulillah. Nanti terus terus nong mimbar iki. Di Pangeran ora seneng ono wong nyifati Allah kok dingin. Wong kayak nyifati dua semangat atau nyifati Pangeran dingin. Wah enak mobil seri baru, HP seri baru, nyifati wae kemrocoh, bar nyifati pangeran kok dingin. Itu kan geblek tenan. Makanya aku yakin sampean dadi wali ku abot. Carane iku gayane iku wis ketara, ora wali iku wis ketara. Mau misale nyifati donya semangat, nyifati Allah iku dingin. Nek wali ku ora ngono, nek nyifati hukume Allah semangat. Yes, napa? Semangat, saking semangatnya Nabi nganti goyang-goyang sampai sahabat seni sof awal muni asa kita nunggu bi Rasulillah. Jangan-jangan mimbar ini nanti gugur, nanti rubuh mergo Nabi goyangin teman. Nah mimbar saat ini kan kokoh-kokoh tuh, kok tipe kayak apa wes, gak masalah wes. Nah, ini penting kula aturaken. Makanya masyhur itu ada seorang mubalig di masjid zaman Sayyidina Ali wes jadi nopo. Wis dadi Amirul Mukminin teng Kufah. Sayyidina Ali jan satu-satunya Amirul Mukminin yang enggak nempat di Madinah tapi temu di Kufah. Makanya Irak itu terus banyak Islam. Itu ada seorang mubalig pidato di masjid nyeritani neraka. Oh, neraka opo panas. Wis wong dilebokne neraka ora bakal metu. Wong neraka critane seru. Dahsyat. Wong neraka itu kok dahsyat pol. Wis Sayyidina Ali diparani. Diparani lereni oleh mubidato. Atak jizu anwasi makhlukin mislu. Oh nyifati podo makhluke o gegeringu. Kena nyifati sing geger, nyifati sing gawin roko. Mesti nyifatin roko kok nganti dua saat. Gak ono sing iso lolos. Sing dahsyat ku pangeran roko tetep makhluk. Nyifati makhluke kok gegeringu. Artinya kita ini biasa saja melihat roko. Semlebu ya semlebu aja. Nampen metu ya metu, nampen terus ya. Terus ya biasa. Karena neraka, saya sampai saya kita bedain. Ben ki sekali-kali ngaji mbek wong alim. Cek waras kula. Saiki apa bedhe? Neraka panas ku kersane sapa? Allah. Kus neraka hebate ngono sing desain sapa? Neraka itu punya sandi yang insyaallah kita semua ini enggak masalah masuk neraka. Dun ki kudu iman wis kowe yakin mlebu neraka lah kudu iman. Wis yakin kan wis pede banget. Mereka pangeran niku ngilani kita wis ngoten niku. Kala sofa summa kalla terus kalla lau ta'ala muna terus malah pas latar wunal jahim pas ilmu neto ilmal yakin pas wayae latar wunal jahim pas wayae melepun apa rok begini maksudku lo ngeten sampean kudu yakin beku lo ini dawe Nabi neroko sing koyok ngono dahsate kula baleni malih neroko sing koyok ngono dahsate jarene iso ngobong dan roko iku lama nadijat juluduhum badalnahum juludan kaya roha liyadzukul adab kulit wis sisat diganti menaik pun kuwabew liyadzukul adab wis larani pol neraka tapi ini kan tiang kafir tiang mukmin sing mlebu neraka disifati Nabi wa innan nar lam takul athar sujud sebagian riwayat wa inna wa ta'ala harruman nar an takula athar sujud kaya kudu iman ra roh carane lah pokoke kudu iman neraka iku ora iso mangan athar sujud. Wes kowe kudu iman. Bener Sayyidina Ali ngomong, lha koyo nyifatin rokok gegere ngono wong rokok dhewe ora wani mangan asaros. Kene dhewe ra ro. Misale Mustofa lare iso bayangno wis kecemplung jebule bathuke iku ra pebom. Lah anake ra iso bayangno dibuktekno pengira dobong pisan wong anake dandoni abdi. Aku ora tau bayangno ben neraka, ora krana sombong pangeran ku anut dene kawulane. Nek sira bayangno wis rasa mlebu. Lah kowe wis bayangno ya wis mlebu ae wis kadung donem. Donem mlebu. Eling-eling ya. Iku jelas hadis sok ae delok teng Bukhari teng Muslim. Wa inna wa ta'ala harroman naro an ta'kulo asar sujud. Sebagai riwayat wa inna naro lam ta'kul asar sujud. Neraka iku ora iso mangan asar. Nah terus Syekh Imam Nawawi sekarang masmuk mensarai asari sujud itu rata-rata terenyahkan batuk. Mergo simarum fi wujuhim min asari sujud. Orang tuh kalau sering sujud pasti ada alamat di batuk. Sarokulo mulai di sini ulama maknani alamatku nur. Nur ya, pokoknya nur. Nur itu yura ireng-ireng ke sarokulo. Kalau pokoknya ngono. Nah, tapi misalnya ono sing ireng-ireng ya lu meyakinkan di bangku ya mesti gak meyakinkan. Iku tahu sujud tahu rambut mana ya. Tahu cara kula dadi wong pekeh dreng ki Mustofa ora ngecap wae sujude ora dipetek. Ora napa? Dipetek. Mulane ora ora ngene iku. Ora sujud mung petek ora. Ora sah lho ora petek. Ndak artinya gini loh, apapun hebatin rokok, kita kudu yakin mbek sifat sing disifatno Rasulullah teng rokok. Jadi ku ora doyan atar. Nah coba asari sujud dari Imam Nawawi umumnya ulama darani mau baduk tok mergo sing disebut ning Quran si mahum fi wujuhim kan disebut wujuh. Wujuh itu ada asari sujud Pak. Terus dari Imam Nawawi wa arju ayyakuna dzalika sab'ata adza kama warada fi dzalikal hadis. Muga-muga dari Imam Nawawi. Muga-muga yang anggota 7 piye-piye syarat saya sujud nganggo anggota 7 yaiku baduk epek-epek loro, dengkul loro, kelapaan loro. Bahasa ini kan mudak pitu. Padahal nak pengiran nyekso telak milik so misalnya telapaan tangan kan sini gue sujud gak kena nerokok. Engkau kan sa'id yang kemarin bahasa Jawa Malara ini jenis sa'id. Nah ini ada apa mesti disini? Lengan ya? Lengannya protes Gusti epek-epek tau bisa sujud tanpa kalau topang betul saja. Buatan fair nak epek-epek ya ayep anyep kalau panas dia kalau ini penopang kan iso panjang. Enggak gulu ya protes sudah tak puter sakit. Musa kiri sujud dah sih wanter gulu. Ya sebalah kok kayak ngono. Tapi kurang nong hadis ya bung sopan. Pokoknya sama hadis ya, aku neroko radoyan atar sujud itu apa lo? Neroko radoyan, gue kudu iman. Sumpah, asar sujud gue sing baduk kok buang gue tau. Terus ana ulama sufi nafsiri asar sujud itu perilaku. Orang itu kalau sering sujud tentu ini membekas pada perilakunya. Mulai rasa seneng demenan, rasa seneng korupsi, rasa seneng nyenyak wong mukmin. Karena normalis salat itu tanha anil fasyai wal munkar. Jadi asar itu kan bisa kayak di Quran. Mun sampean ngandung kula sementara, nganti kok ora buktine latarawunnal jahim. Kan dalam tradisi Allah itu kan sunat ada asiklah wanak tubuh mampet damu wa asarum gitu ngene yasin apa wanak tubuh makot damu wa asarum. Amal yang saya tulis adalah amal-amal mereka dan asar. Asar itu labet. Labet itu bekas. Bekas itu maknane nak ning perilaku itu sunnah, petilasan atau sistem sosial yang terbangun oleh orang tertentu kemudian mengasar ada bekasnya ila yaumil kiamah. Misalnya begini. Ini rumakno ya. Saya misalnya di bapak apal Quran terus mulang santri sing ra di dhuwit ora iso salam tempel wae kiai dadi mulang ikhlas rasa kompensasi. Akhirnya saya malu wis pokoke mulang rasa arep-arep dikei dhuwit. Kalau kita berhasil mengasarkan begini berarti kok angger sing seneng aku nak ngaji ya ikhlas. Meskipun Allah punya adat sing ikhlas ya tetep dirumat pangeran. Tapi sekali ke di asar baru ngaji golek ilmu angel, kudu sing ngaji bayar. Ben kulino ngregani ilmu. Muridem ya di pikiran ngono. Mereka dididik ngono. Sedurunge di watak ngono bareng. Dadi terus panjang. Nah, mulane ngendikane Kanjeng Nabi dan itu diikuti semua ulama riwayat bil makna. Tuba liman mata wa matat ma'ahu dunubu. Masyur tenggene kitab-kitab. Tuba liman mata wa matat ma'ahu dunubu. Bejo wong sing mati lan saat mati ya mati juga bisa dosane. Aja kok mati dosane ra mati. Misalnya kowe sing gawe pergemuan, kowe mati tapi kan iku cek aktif. Mergo kowe pendiri penggermuan. Jadi lokalisasi itu singgawi kue. Kue mati, kan gak iso dosa. Tapi kue mesti mendirikan iki. Kue dosa terus ilah yomil. Iya, malah nih ele-ele wong mati, tapi dosane ra melok. Mati. Jadi beja-bejane wong mati, sak dosane yo mati. Ya, mau sih ada tidak para pendiri mau, tidak para. Kok sampean ini bar mati yo bar wis. Kecuali mau yang pendiri-pendiri wau iku abot. Makanya kamu jadi orang liberal itu bahaya. Mulane nek nak dadi Islam liberal ora nulis buku. Iso wae kaya tua tobat dadi Islam khusyuk, tapi bukumu logika liberal kadung mbok tulis. Tiap orang liberal bersanad sama buku Anda. Padahal kaya tua tobat wis to. Tobat. Kowe mati tapi dus angka. Gak mati. Mulane kira sang ngarang buku kan bahaya iku. Mergo nek dene ngarang buku keliru dene mati. Bukune cek dino. Jadi ya paham ya, itu juga termasuk wanat tubuh makodamu bahar. Begitu juga yang barang apa. Misalnya kalau di tradisi ngaji sampean senang pengiran tenanan, terus sampean tanam neng anak neng murid, ya bodoh, akan saya dapat ganjaran ilah yaumil kiamah. Itu kan sama diulang dua kali oleh Nabi. Mansana sunatan hasanatan yufalahu ajuba wa ajumana amilatia ilah yaumil kiamah. Tapi ya sama, mansana sunatan sayatan fa'ali wisruha wa ajumana amilatia ilah yaumil. Nah itu jenisnya wanat tubuh maqaddamu wa asaro. Dosa itu ya ditulis lan sak bekasi. Amal apa ya ditulis lan sak bekasi. Nah sekarang asari sujud itu yang mana? Ya seharus pokoknya Nabi ngendikan nariku radoyan asari sujud. Terus pertanyaan yang lebih ekstrim gini, oh radoyan itu jajal apa min awalil amri radoyan? Muka-muka min awalil amri radoyan. Jadi bareng rokok roh kue, terus kue tahu sujud makmum Mustafa. Oh Gusti tahu sujud, mboten doyan kula ampun mriki. Wah, bejo nang. Apa ora doyan maknane ora doyan ngelek tapi doyan ngicipi. Dadi ora diuntal tapi dicipi. Lah iku wong mukmin sing kakean dosa iku. Ya mek neraka ora diuntal tapi dikeleti terus. Wah, ya tetep lara kan, tetep lara. Tapi lumayan karena ada asaris. Lani adinu ar-riwayah, ya agama itu riwayat. Nah Nabi ngendikan rokok lamangan asaros sujud, ya gue kudu yakin rokok itu lam takul asaros. Gue piye carane kita laros, penting gue ngekeh-ngekeh no sujud yang pengirang. Lani wonten Sharifah, Sharifah gue alim jenenge Sharifah Aisyah As-Siddiqiyah. Ini yang diceritakan no kitab Masyarul Rawi. Ini gue nak dongong ya, ya Allah jika nanti saya masuk neraka, maka neraka ini akan saya maki-maki sebagai makhluk yang paling tidak sopan. Kalimat la ilaha kan saat tenteng di neraka-neraka. Iki lho neraka ora sopan. Wong kalimat la ilaha illallah kok diopo? Lah yo kok iso mbayang no makhluk ora sopan mbek pengiran. Lah yo ngono kalimat la ilaha illallah kok di. Gusti niki lho neraka. Wani mbek kalimat. Lah saking beliau yakine kudune normale wong sing ana kalimat thayyibah neraka ora doyan. Neraka iku makhluk, Allah iku khaliq. Kok iso makhluk doyan sing berbau khaliq? Kok doyan? Jole rasopan. Normale ngono. Wis kowe kudu yakin anggere wong dhe iman sing neraka ora to. Tapi problem kita adalah sing jamin kowe iman berstatus mukmin pas mati sapa? Lah iku masalah. Akhire ulama bakas husnul khotimah suul khot. Normalnya setiap kita husnul khotimah neraka ora doyan karena ini ada kalimat thayyibah, ada kulhu, ada kalamu. Sale sak goblok-goblok lagi sampean di hati sampean kan ana kalamu, setidaknya kulhu lah. Wani neraka mangan kalamu. Tidak berani. Ini penting ngaji gitu. Terus kita harus percaya dengan logika-logika riwayat, bukan logika riwayat yang didawono ulama. Ora iso kan ngerokok. Ngerokok mangan asari sujud. Kulo bayangno lah ngerokok ora wani. Coba saiki ngerokok dasate ngono iku mergo digawe pangeran. Saiki sing gawe di aturan jong kowe apa jodoyan. Wong sing tahu sujud. Lah iya ora doyan selawase mulai awal apa ora doyan ngelut tapi doyan ngicipi. Ketoke ya sing bener sing ngicipi mau mergo wis terbukti rata-rata ya do mlebu. Nah. Tapi nak ngicipi tok kan sesuk dilebah anger suwi-suwi ora doyan kan. Mosok ora doyan suwi ora dilepe-lepe kan ya nekne kan ya lara dhewe. Mulane kudu yakin nak ora doyan pahit suwi-suwi kan dilepe. Nah, mulane cara kula-kula yakin anu yakin nek wong mukmin mlebu neraka entah kapan pun wajib dilepeh. Perkarane ora doyan. Piye dawuh Nabi kaya kudu iman wa innan nar lam takul atharu sujud. Sebagian riwayat luwih ekstrim wa inna wa ta'ala harrama 'alan nari an takula atharu sujud. Allah mengharamkan neraka mangan badan atau jisim atau hati sing nate sujud. Lan kula suwun nak sujud iku sing tenanan wis dinikmati sujud. Nikmat terbaik Anda adalah sujud. Mun anjenengan ngantil kula anggere suwas sujud nggih kudu yakin wektane. Wes aku fase kelah. Kowe rasa aku fase, aku wis ora kadang santriku ya mbok tawaduk tapi ujug. Wong fase iki terkenal nang ngarep iki kiai kula nundang fase. Wes ora. Iku ora tak iku justru iku kowe sok suci. Sawangane wis fase matur kiai sawangane tawaduk mbahmu fase iki terkenal kok diaturno. Kaya wong liya roe ngenteni mbok kandhani. Pondhoan kesane wong liya tahu terus lah kamu bilangin wong fase iki wis masyhur. Ada di maklumat no. Paham ge? Ya ini podo ae ra usah ngandani podo ae namane wong biasa wae. Piye-piye ukuran nggone Quran iso mben iki ukurane tes-tesan ning ora-ora mahsar mung sita. Wa yut auna ila sujudi fala yas tatiyun khosyatan absaruhum tarhaquhum. Jadi sebenarnya yang orang-orang masyarakat ada tes-tesan Ruhin sujud. Itu nak zaman yang dunia Ruhin sujud dari ikhlas. Pas sujud itu dia kayak belabak. Terus kejengkak. Berarti neraka. Tapi nak dia yang dunia tahu sujud ikhlas. Ikhlas, pokoknya tahu sujud ikhlas. Ini buatan kejengkak, dia sakit sujud. Pun nanggir di tes sujud kok dia yastatiun suwargo. Tapi di tes sujud kok orang yastatiun neraka. Tes-tesan itu fala yastati. Jadi di tes sujud dia gak mampu. Mana latihan mulai saiki, latihan apa? Peragaan apa? Sujud tapi orang masalah peragaan terus ono pengencangan. Mulai saiki sholat tu kayak yoga, fungsi sujud dari perada ngumpul kono lah ngalir roda atau semua. Aku ya sumpek. Ape engkariku? Aku yakin sholat tu gaweane pangeran mesti hikmah yo tinggi termasuk hikmah kesehatan. Ape percaya kok fungsi ini sholat kok senam yoga? Lalu aku agar takok ini. Tentang fungsi sholat sing diomongno pengarang iki penulis iki jare ngeten mari pembuluh darah ngeten nak ngene mari ngene ngene cara jenengan setuju to ora aku wong alim ora biasa plang-plang kaya meniko nak kowe ora percaya berarti kowe ora yakin nak barang diperintahno Allah mengandung hikmah duniawi dan dari segi itu kita percaya tapi kena percaya akan-akan sholat itu fungsinya kaya senam yoga yaiku fungsinya kese kowe ridho sholat mau fungsinya kaya senam yoga, di peregangan itu apa-apa aku ya bingung benar pasti peragaan, ya wonten mau ada seminar ya bayar lho kalau nanti teko, mau kalau peneliti ke teko wah semua ngalim diomongin ini bingung kabar tapi kalau ya setuju ini ben wong roh, nak sindikai pangeran mau ada hikmah tapi kena iman goblok, gue sholat kok fungsinya kayak ya kayak yoga kan kayak kita tahu senam yoga mas kowe kuno rong. Mularagane ndekne masakno bojone ora inalillah wene loro dhewe. Ketika yakin ya, mulane kadang-kadang kita ya anut Sayyidina Ali. Mesti kadang-kadang iku ora kok nak ilmu zahire oleh anut setiap saat. Kadang ilmu hakikate ya kadang-kadang anut. Nah ilmu zahire ya anut setiap saat beten apa. Nah cara ilmu hakikate Sayyidina Ali nate ngendikan lauku sifal khata mastatu yaqinan tu masyhur. Hentikan, makanya semua toreko itu sanate ning Sayyidina Ali. Iku khas Sayyidina Ali ning Hasan Basri ning Habib Al-Ajami terus sampai kita. Dia itu masyhur ngendikan, andai kan nanti di akhirat pun saya tidak tambah iman juga enggak tambah yakin. Lauku sifal khata umastatu yaqina. Setelah nanti alam semestinya dibuka di akhirat, saya pun imannya enggak akan tambah, tetap iman saya stabil. Kenapa gue tidak tambah? Karena logikanya Sayyidina Ali fa'inna robba wahid wa dunya biadillah wal akhirah biadillah ar-robbu wahid so ben trenenya akhirat podo an-nar makhlukah wal jannah ya makhlukah wa siwa Allah makhluk mudabbar musakhar trennya sama ketika kita di dunia Allah khalik kita makhluk Allah musakhir yang ngatur kita musakhar setelah di surga pun setelah di neraka pun Allah musakhir yang ngatur neraka musakhar surga musakhar. Mulane kula nang darane Mu'tazilah njen goblok tenan. Cara Mu'tazilah syafaat iku gak mungkin. Wong nak wis ngamal mati ku finish. Mergo nak wis ning akhirat ku finish. Dadi ra iso wong lebokno ruhe ning swarga, wis kadung mlebu neraka ra iso metu. Cara Mu'tazilah nek mlebu neraka ra iso metu. Alasane secara konstitusi wong ku nak wis mati amale entek. Lho iku bener nak amal yo entek, goblok wis mati ora iso amal. Nek wis mati salat wong cah cilik mlayu. Wes mati kok sedekah cacile mlayu dianggap gerduwo.

Kadang-kadang mulane jare Sayyidina Ali ngono. Inna minal waro'i suhton. Kadang sebab waro'i kowe malah digenteni pangeran. Jadi kadang-kadang kowe maksa waro'i malah digetingi. Yo critane ana sahabat nemu kurma sitok ning ratan. Sitok siji. Gak wani mangan, kuwatire sing duwe gak ikhlas. Mbak Sayyidina Ali dijubuk, pangan. Kena rabu, iki waro'i sing nak kowe ra nglakoni malah digetingi. Mereka logikanya gampang ya Fuad, ini penting ya, tiang-tiang yang biasa waro'i. Logikanya ini, misalnya kurma itu ceblok. Wae Ruhin atau Wae Mustafa. Itu wong paling medit saat dunia. Masih bayangin wae wong paling medit saat dunia. Wis, mesti kurma sitok ceblok ini Wonokromo. Sing duwe itu wong Jakarta, kan gak mungkin wong Jakarta beli ini menaiknya Wonokromo mau jubuk. Utawa sing duwe wong Giwangan. Bensin balai ini kurma, itu kurma itu harus gak sumpah. Kita kudu husnudzon, nak pemilih itu wis murid, murid itu wis gak peduli. Itu satu. Nomor dua jaga adab, nak wae wong mukmin ben kowe tau mangan rezeki sangka wong. Nanti kadang wong alim kudu tau jaluk. Senajan to ojo sering, guling-gilingan ngilangi sombong. Mulane nabi yo nate jaluk sahabat. Padahal nabi ku melarang wong jaluk. Mergo kadang ra jaluk blas ku motive ora waroki tapi sombong. Moh buta wong li. Murid bukan yang tenan, kue di nafsu. Tapi nak kue jaluk terus, jadi ini toma. Orang jaluk belas, jadi ini semua. Akhirnya kira di ta'aluk bek wong liyo. Mereka ratau jaluk, ratau utang jasa. Akhirnya ngerosok rati ta'aluk bek wong. Mulanya nabi ya biasa jaluk sahabat. Tapi ya tetap ngelarang jaluk. Yaitu duduk perkara ini nak jaluk, aku didik saling tanggung jawab. Nak orang jaluk, niatnya ngilangi toma. Itu semua sahabat ya seperti itu. Semua ulama kita ada rencong juga menjaluk murahan. Tapi kita juga punya tradisi ulama. Jadi wae bangun pondok, ngalung tuamu gelem nyumbang, gelem nyumbang. Semuanya jadi tradisi jaluk. Tapi duduk perkaranya beda. Beda dan dalam konteks yang beda. Nah jangan-jangan kira mangan kurma mau krono waroi tapi sombong. Aku mau mangan wae wong sing kemungkinan gak rito. Lho ke nyongko wong mau menari itu ucik suudhoni. Rumang samu indonya sing lo mau kue dok. Iku lah berarti ke darah ni momen saat dunia medit kape sampai kurmane ceblok eh dipangan gak? Lalu saya ingin bayang momen medit itu dosa atau salah? Faham ke? Faham ke mas? Lalu cale, waro iwe kok sudah nung saat dunia? Jadi uang itu kudu mikir. Nah kecuali duit 1 miliar, aku kudu diumumno sa RT. Wong nabi kok ngumumno nak mutamawal. Mutamawal sesuatu yang bisa jadi mal itu harus diumumkan. Tapi nak muhaqqarat iku oleh dipangan. Kabeh ulama nek fikih ada nak muhaqqarat yang sepele yang kira-kira yang punya lupa itu boleh dimakan. Ya misalnya koyo tekik lan separuh jeblok terus kowe biasa melarat. Nah aku biasanya yakmini cek tak rokok iki tekik kok cek separuh. Iku berarti sing duwe rawan golek. Ora usah ngono. Sang rokok wae. Suane-ane. Mulane masyhur ngendikane siji inna minal waro'i suhton. Ana waro'i sing malah digedingi pangeran. Mergo berleb. Mulane kadang gak sabar iku ya penting. Nang perkarane nak kowe yakin ridane kanca. Kadang-kadang pondok sing ra gak sabar mergo yo nak sandale tak rido, nak gak rido. Lah bayangno kancamu ra rido mok perkara sandal. Nah, engko yo ana hukum adat kecuali sandal Carville bopo andalan dakok kotak kok mbok jupuk ta iku. Tapi nek sandal jepit ning dalan-dalan digurar itu buang kune. Uang kan mesti diukuran dhewe-dhewe kan ana makruf, makruf sesuatu yang dikenal. Mulane nggone fikih ana bab mu'ato. Mu'ato ku ulima ridho. Dadi nek jual beli, iku misalnya gen HP iki tak tuku 1 juta, oke Gus, terus jual beli nganggo se. Tapi nek gedang goreng atau keripik, aku marung nggone ruhin. Yo ora oleh meneh. Hen iki gedang piro? Hen, 1000 Gus, kula tumbas. Nah, bareng ape mangan kripik. Lah kripik piro, Hen? 1000 Gus, bayar nek. Terus karo Hen kecangkeman. Lu mestine nek cara feke yo ngono. Lah nek marung mangan gedang goreng atas nama apa ke jajal? Jual beli ora mbok bayar. Nyolong ning ngarepe wonge. Padahal etikane nyolong kan gak ning ngarepe kan. Yo. Ayo mbok lebokno kaidah mbok jual beli urung akad. Nyolong melanggar aturan nyolong wong di depannya. Ayo apa oke? Okay. Jaluk jelas wonge niate adol. satu-satunya sah dianggap baik mu'ato. Mu'ato itu ulung-ulungan tanpa sekon. Tapi sudah diketahui bahwa itu jual beli. Makanya jari Fathul Mu'in waqala ba'duhum bisikhatil mu'ato wa yajri dalika fi sa'iril ukut. Semua akad juga sah mu'ato. Ya karek ngukur awakmu, misalnya kita lagi rukun mbek ruhin, enggak sah sandale kudu wani, tapi lagi nenengan wa ojo kan iso diukur. Misalnya aku enggak bisa dalil ruhin Mustofa, wis pede ae kan gak ono critane murid di gurune gak gitu. Dadi wong kan ya biasa masyhur itu kan. Nabi itu pernah satu hari itu ingin dahar. Di rumah itu adanya ada bubur yang miliknya Bariroh. Nabi itu kan menceritakan dalam dua, yang lanang Anas, yang putri Bariroh. Mulane dia biasa mawon ora usah sok suci. Nabi pun menceritakan dalam putri Bariroh, sing lanang Anas. Ketika Nabi mau dahar diingatkan sama Sayyidah Aisyah, "Innaha li Bariroh wa hiya laha shadaqah." Ini untuk Bariroh, dan orang Ansor kemarin memberi dia atas nama shadaqah karena Bariroh itu candalem, terus kadang Ansor usahake candaleme Nabi dikasih. Ya sama lah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati candalemnya Mbak Mun karena singit mai guru saya. Saya mulai dulu di pondok itu sering hormat sama candalem sampai sekarang karena dulu yang kangelan Ereno Yai yang ngajar saya bahkan tak privat. Sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian candalem itu dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurusi tamu. Tamunya beliau kan banyak, enggak sempat ngaji. Itu tak ulang saya. Jadi saya sahabat ya gitu kalau sama candalem dulu sering ngasih. Tapi apa jawabannya di hiyalah sodakoh walana hadiah serapopo tak pangan pikirannya sohabat nang ngekei Bariroh mesti dia sodakoh mau song ngekei aku nih ate sodakoh padahal Nabi halal haram makan sodakoh Nabi hanya halal makan hadiah tapi kata Nabi enak saja hiyalah sodakoh walana hadiah ketika sohabat perasaan memberikan Bariroh tentu niatnya sodakoh tapi kalau saja tahu yang makan saya atau yang dikasih saya tentu mereka membahasakan hadiah. Ya itu tadi ulima rido ya gak apa-apa. Barido ya pasti rido, yang memberi juga pasti. Kalau ndak jadi wiki. Yo kan yo misale ruhin yo gedeng tenan lho, misale ruhin yo goiteh aku. Bariku ruhin ning gedeng. Sebab apa nang gedeng suwi ra tak ube-ube kan yo malah lucu. Wes ube ora sah pamit udi tawar ube. Ora iso terus wiki ngenteni isine sing duwe. Iku goblok yo nemen-nemen. Nah kecuali duit 10.000 duit andalan ora oleh. Dua hidup dan mati. Awakin, dua hidup dan ora oleh mbok jupuk tanpa pamit. Bungso sing sepele-sepele. Namu ato itu yajri fi sairil ukut. Berjalan di semua napa? Akad. Misalnya kene Pak Bis. Ayo saiki sing waroki sing suwe tak tantang nak iso nglakoni. Misale kula kan bolak-balik Bali lewat Jombor badhe teng Semarang. Bayare kadang wis tok Magelang. Apa menen nak bis gak patas, bayarno sira patas. Kau numpak kau giwangan, kau sering ngeri numpak kau giwangan. Kau giwangan pergi Semarang, kadang ditarik kau semes tu secang. Terus kau numpak kau Yogyo secang, enggak sap opo nyilek opo biaya jajal aku takut. Diarani nyewa orang bayar, ayo. Diarani nyilek kira bayar, wong yang ngamo, ayo. Nunut. Wong kira-kira wong yang ngamo. Lah iku sagepe ijarah mu'ato, napa ijarah? Dadi ana bek mu'ato ijarah. Artine wis maksude aku numpak yo ape umbal. Kowe yo wis siap-siap. Bayar. Wong elah kondektur yo ngerti. Nah wong iki engko bayar. Jajal misale kowe min awali lampu kodho. Pak bedhe teng Semarang tapi ora bayar. Bisa bam. Wis diawu bisa apa? Bam. Mau uang rasa sok sok warok isok zuhud. Lo yang sering ketemu warok, iku lo buatan nanti, buatan sesuai akad syariah. Ya, imanem sepiro. Lagi pertama nih gonku kok lugu, aku lo ngekik lugu, kayak salam toh. Terus kayak mau es membetah, aku mau orang muni mongko. Isowaya aku orang rido. Sesuai muni, lanjutin aja yang si rido ane. Lo masih orang kiai, asal uang mau main roh barang sepele yo rido. Sing lo mau orang kiai, asal uang waras yo lo mau. Asal uang waras yo. Lawang laras itu luwe akeh dibanding ora laras. Mane wayat cerita jika visa itu lopot. Semua ulama membolehkan akad mu'ato di semua akad. Mane kayak marung itu kan enggak jual beli. Nah cuma bolehnya ini karena boleh rukhsah. Semua syurahul fikhi mengatakan bolehnya itu boleh karena rukhsah, bukan karena izin sara. Ini penting kalau aturkan. Saya ulang lagi.

Cari alasan ini jenengan wong alim gue serasa gue bedu wong wis wedi lah kulo. Bingung. Terus akhirnya terakhir, yo tapi tidur aja aja bedu kayu-kayu topa. Gede beda tajam ambil. Saya kira serubah kayu, tapi sementing tak kandani. Kadang-kadang mau ngapain yo masuk akal. Kulon mah gara-gara di pengalaman itu, ada putra ki besar, ono santri ku ning pondok ku nak di loroi wong misalnya turu kok keinjek nu ngamuk. Pokoke bocahe temperamental. Suatu saat dikandani Gus Mam. Gus Mam ngandani. Kowe ku dadi santri sampe wong sing sopan, kok idek ngono kok murid-murid. Jape malah ya. Jenengan Gus Sanggro wong wis sopan, dadi kudu sopan mbek wong liya. Aku ora rasane disopan. Dadi wah, kadang-kadang wong awam ya pinter juga. Mulane kula ora rogen, katokan cekar, kelambenan, rokokan kalau kidul. Wis bagiane ngene iki kurasa bolo. Ngene kok ora pantes ora usah ngono. Kiai wis dikebagian banyak. Wong awam bagiane rokok ngarep omah. Gak kelambenan gini yo. Deloki wong liwat. Sewenteng ngene wis. Hanya jangan merusak kebahagiaan orang lain. Bapak niku, bapak kula niku agrinjing ngoten niku teng warung. Tapi mboten marung, sering nak teng dis, sering mlampah-mlampah, mboten mesti marung, mboten mesti marung. Nak wong awam wis ngopi, ngopi rokokan di gerang niku warung. Wis kandha santrine bapak jenenge Ustaz Ali santri bapak. Li Ali. Ngomong kok penak. Kiai isuk-isuk jek wiridan bariku nyemak santri-santri iku tangi turu wis ngopi rokokan kok penak dadi kawulane opo. Kira oleh gedeng kiai ibadah arep-arep swarga lan arep-arep opo. Ya ben marung. Ben ditai tuning donya wae muga-muga entar rahmate pangeran. Dadi kula nu dididik bapak ngelan kula nu nak ana santri mlete mlete tak bar. Bagi ambek alim ra alim, bagi ambek sugih ora sugih, bagi bojo ayu ora gedhe. Terus bagiane ambek opo ngawam-awam nak ra esuk-esuk marung ngopi gosipno sak desa. Bariku mulai. Ora usah kok komentar iki hidup gak tertib, hidup gak sehat. Kowe urip sehat, nanti mergo di tabungan iku wis ora ditabungan. Kowe kiai salam template akeh iku ora ono sing salam. Mbok yo wis barno wae. Sanggepe warahmati wasiat kulase. Allah rahmati iso ning sapa wae. Kiai keduman mulan, keduman ngopi. Sing rogen keduman lali masalah, macam-macam wong. Kadang nyaur ra iso penting lali. Mereka nak lali iso seneng. So ben ra kena sisa wong ngopo? Lali. Loh lali ora kena sisa. Coben sing nagak kuwi tenanan. Lah kudu ora mung sahur lali. Asal lali tenan gak kena sisa. Tapi carane lali ojo edan, lali asli maksudnya lali. Paham ya, jadi kalau suwun is pokoknya urip sing gampang ya, mau coba bulet-bulet temen. Mergo sekali be susah, orang gak gampang tuh nyamal ke fakot asbaha sakhiton alamwa. Jadi wong esok tangi turu kok susah mikir donya berarti sakhiton alamwa. Berarti orang seneng pangeran. Kue seneng, jadi wong orang seneng pangeran. Mulai saat ini kayak urus suwun, kue nanti urus seneng ngopi ya ngopi. Nah, saya memang dari bujo, yang dari bujo. Jadi masalah hati ngono lah. Tiba nge esok-esok tegang, guys. Metu, guys. Karena menghindari konflik itu ibadah, guys. Menghindari konflik itu ibadah. Ya, ada ulama sih. Itu jenis yang dari tanggung jawab. Masih apa yang ngono, tetap aja kelotohan. Kadang-kadang kaya fakir ya keliru. Tapi nak ngiri sama bujo, ayo bujo kan dari tanggung jawab, guys. Ngindari tanggung jawab, kan adiknya di duit, ada yang dikekno. Yang tengok-tengok ngono lah, tetap gak nyelesekno. Kan tetap ada duit kan, nah artinya potensinya kan mau konflik kan, yang dari konflik itu ibadah. Nanti kalau seneng, nah, no papa isu-isu ngopi seneng. Kalau sering tak takut, lek isu-isu kok ngopi lu lek, gak tiga ada bucu, tiga ada nukus, tapi lain juga roger. Kalau seneng itu ngawa-ngawa. Nak ning warung gak Gus, pembeli adalah raja. Sopan. Aku kolah kala be wong awam. Mulane termasuk wong cerdas, tapi wong awam ora tau menang. Kok dhele jujur. Dhele jujur.